Madzhab Syafi'i, katakanlah Al-Majmu' Syarah Madzhab misalnya, atau I'anatul Talibin yang menawari misalnya, mereka mengatakan kalau gatel garuknya jangan pakai tangan secara seluruhan, misalnya gatel di kepala, jangan begini garuknya, nah, ini batal. Tapi garuknya jangan hilang, goyang-goyang dikit gitu. Jadi satu jari begini nggak apa-apa, sebab waktu tahiyat goyang-goyang kan nggak apa-apa. Nah waktu garuk, nah ini nggak apa-apa. Atau di belakang sini, ini nggak apa-apa. Jangan begini-begini, ya dari pundak atau dari siku bergerak. Itu kebanyakan anggota tubuh yang ikut bergerak. Tapi di situ para ulama beda-beda. Kalau mazhab Hambali, mereka agak sedikit lebih longgar sehingga nggak benerin baju gitu ya. Itu kalau kita lihat di televisi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kalau ada lomba khusyuk dalam sholat, yang menang orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu sholat dari kecil doktrinnya nggak boleh sholat, sholat batal. Masalah pikirannya kemana-mana lain soal. Tapi yang penting, nah, yang penting di badannya ini sakinah, sakinah itu tenang, ya tidak ngapa-ngapain. Tapi beda dengan saudara kita orang Saudi Arabia, mereka mazhabnya Hambali. Di sana batasan gerak rada-rada rada-rada longgar. Jadi dia benerin lagi itu apa namanya sorbannya, kadang-kadang bajunya, kadang-kadang dia lihat jam, gitu. Kadang-kadang dia buka handphone-nya, dia SMS atau HP-nya dan sebagainya. Jadi aneh gitu, kalau kita ngelihatnya sholat begitu, mana hal itu. Kita orang Indonesia pasti akan bilang begitu, kenapa? Karena yang paling tenang sholatnya orang sedunia ini, itu orang Indonesia. Yang rata-rata mazhabnya Syafi'i, yang mengatakan gerakan batal itu adalah batasnya dari ruas jari ini. Nah kalau di sini-sini kemana-mana itu batal. Itu istilah di antara para ulama. Berikutnya yang nomor 4, yang membatalkan sholat adalah bergeser dari arah kiblat. Karena menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Sehingga kalau syarat itu lepas atau hilang, bergeser dari arah kiblat, maka hukumnya juga menjadi batal juga sholatnya. Nah hal ini ditandai dengan apa? Kan kalau kita lagi sholat, waktu kita salam itu kan kita mengok. Nah, apakah wajah kita yang menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri itu dianggap juga membatalkan sholat? Para ulama umumnya mengatakan bukan. Ya, yang dikatakan bergeser itu adalah dadanya. Kalau dada bergeser, nah barulah kemudian itu dianggap sholatnya batal. Seperti mazhab Hanafi, Syafi'i. Tetapi kalau Maliki ini lain lagi. Mazhab Maliki ini bukan wajah, bukan badan, tapi arah jempol kaki. Ya, arah kakinya. Kalau kakinya itu geser ke sono, anggap sono, gitu ya, ke kanan atau ke kiri atau kemana begitu, nah itu batal. Karena dia mengatakan orang berdiri itu yang dilihat adalah arah kakinya kemana, gitu. Bukan badannya, bukan wajahnya, bukan dadanya. Nah, ini memang ikhtilaf karena tidak ada hadis yang secara tegas menyebutkan yang mana yang dikatakan menghadap dan yang mana yang dikatakan bergeser. Tetapi kewajiban menghadap kiblat ini sebenarnya hanya berlaku pada sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, beberapa hadis yang sahih menyebutkan bahwa Nabi pernah sholat tidak menghadap kiblat. Misalnya ketika sholat witir, beliau pernah melakukannya malah di atas onta. Kemana pun ontanya itu berjalan, nah dia sholat di atas onta. Tentunya menghadapnya bukan cuma ke kiblat. Atau sholat nawafil, sholat sunnah, beliau lakukan juga tanpa menghadap kiblat. Namun ketika sholatnya sholat fardu, Rasulullah turun dari ontanya dan beliau menghadap kiblat. Nah, ini juga penting buat kita yang pada mau sholat di atas kendaraan. Kalau kendaraannya bisa statis, gitu ya, kita bisa sholat menghadap kiblat. Tapi kalau kendaraannya tidak statis, nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena syarat menghadap kiblat itu bagian dari rukun juga. Berdiri yang rukun menghadap ke kiblatnya syarat. Maka sholat wajib itu kalau tidak menghadap kiblat, nah ini bermasalah. Jadi Rasulullah sendiri kalau naik unta untuk sholat fardu dia turun. Dan ketika Nabi mengutus Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, memimpin rombongan hijrah ke Habasyah, pesan beliau itu kan karena nyebrangin kapal laut merah. Kamu nanti kalau naik kapal laut sholatlah menghadap ke kiblat di atas perahu itu, di atas kapal laut. Karena kapal laut itu stay apa namanya tidak berjaga yang begini. Maka diminta oleh Nabi sholatnya menghadap. Tapi kalau kamu tidak bisa karena ombak besar dan sebagainya, maka berhati-hatilah. Nah, ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat ini menjadi syarat sahnya sholat, khususnya sholat tarawih. Kemudian terkait dengan masalah bergeser dari kiblat, orang kalau sholatnya ini badannya sudah bergeser dari kiblat, katakanlah beberapa derajat ke kanan atau beberapa derajat ke kiri, sampai 90 derajat atau bahkan 180 derajat, maka sholatnya itu batal. Maka untuk itu dia harus mengulangi lagi sholatnya. Nah, dalam kasus sholat berjamaah, kita sering lihat imam itu habis sholat, ya, setelah dia zikir, dia geser badannya, entah ke kanan, entah ke belakang menghadap jamaah, atau menghadap ke kiri. Nah, itu ada dasarnya, yaitu bahwa ketika imam bergeser, sholat itu dianggap sudah selesai rangkaiannya dan makmum sudah boleh angkat kaki dari tempat sholatnya. Itu satu. Yang kalau imam belum bergeser, rangkaian sholat itu dianggap belum selesai secara keseluruhan walaupun salam sudah dilakukan. Sehingga fadilah berjamaah yang dapatnya 27 derajat itu kurang dari 27 derajat. Ketika rangkaian seluruh sholat itu belum usai, yang ditandai usainya adalah dengan bergesernya sang imam. Nah, ini kalau imamnya rada-rada pintar dikit, dia sendiri sebentar aja, astagfirullahaladzim, langsung dia geser. Kenapa? Biar makmumnya langsung dapat ke 27 derajat itu. Tapi kalau yang rada-rada apa, galakan dikit atau rada-rada apa, keras gitu, lama dia zikirnya 7 kali dan tambah-tambah itu gak geser-geser. Ini imam yang dibilang, ya makmum yang dibilang bingung, wah kapan pulangnya nih? Walaupun kalau dia pulang gak apa-apa, sholatnya sudah sah, cuman 27 derajatnya gak ada, itu satu. Yang kedua, yang juga menjadi dasar adalah kalau imam sudah bergeser dari arah kiblat, maka seandainya dari sholat yang tadi dilakukan itu ada yang kurang, misalnya rokaatnya dan sebagainya, tidak bisa hanya ditambahi satu rokaat kalau sudah bergeser. Tapi kalau belum bergeser, maka Rasulullah SAW pernah sholat kurang satu rokaat. Kemudian para sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasul kurang satu. Nabi berdiri lagi menyelesaikan satu rokaatnya. Kenapa? Karena Nabi belum membatalkan rangkaian sholat berjamaahnya itu walaupun beliau sudah salam. Sehingga beliau bertakbir lagi Allahu Akbar, meneruskan satu rokaat ini. Tapi kalau imam sudah sempat bergeser, nah, seandainya terus makmum bilang, Pak, tadi kurang satu tuh Pak. Ya udah, omat lagi dari mulai lagi, sholat lagi dari mulai. Bukan menambahi cuma satu saja. Itu makna dari bergeser dari arah kiblat. Nomor 5, yang membatalkan sholat adalah terbuka aurat secara sengaja dan tidak segera ditutup. Secara sengaja itu artinya memang kelihatan dari sudut pandang manusia. Nah, ini sudut pandangnya harus manusia, jangan semut. Kalau semut kan dari bawah, gitu kan. Nah, orang kalau sholatnya di kaca, kemudian di bawah itu ada orang melihat dari bawah, ya kelihatan auratnya. Bukan itu. Ya, aurat itu bukan dilihat dari bawah, juga bukan dilihat dari atas. Tapi dilihatnya dari samping, dari sudut pandang manusia. Kalau terbuka, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia terbukanya hanya sebentar saja, langsung dia tutup. Ya katakanlah sarungnya tersingkap, lalu dia langsung benerin. Nah itu para ulama umumnya mengatakan itu boleh. Bila seorang sedang melakukan sholat tiba-tiba terbuka auratnya, maka sholatnya otomatis menjadi batal. Apabila terbukanya sempat langsung lama. Namun bila hanya terbuka sekilas dan langsung ditutup lagi, para ulama mengatakan tidak batal. Setidaknya ini adalah umumnya para ulama di kalangan Madzhab Syafi'i dan Hambali. Kemudian berhadas kecil dan berhadas besar. Ini semua orang yang sedang sholat lalu kemudian dia berhadas, apa saja yang membuat dia berhadas, baik hadas kecil atau besar, maka sholatnya pun juga menjadi batal. Berikutnya yang juga membatalkan sholat adalah tersentuh benda najis. Lagi sholat kita kena benda najis. Katakanlah misalnya kita sujud, ternyata lembek-lembek, begini-begini cium, naik kucing ternyata. Batal. Ya. Namun dalam hal ini, sebagian ulama di kalangan Mazhab Hambali yang di Saudi Arabia itu, atau kalau kita pernah belajar kuliah di sana, kita akan tahu bahwa masyarakat di sana itu bermasalah kembali, di mana mereka mengatakan bahwa kotoran hewan, yang daging hewan itu boleh dimakan, maka kotorannya bukan benda najis. Jadi tadi apa ayam misalnya, ayam itu kan dagingnya boleh kita makan. Nah maka yang keluar dari ee-nya si ayam itu bukan najis. Maka sholat belepotan tai ayam atau apa itu, belepotan tai kebo, sapi dan sebagainya di dalam mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal itu tidak kenapa karena bukan benda najis. Sementara jumhur fuqaha mengatakan semua yang keluar dari apa kemaluan hewan depan atau belakang itu adalah benda najis, dan kalau tersentuh pada kita batal sholat kita dan juga batal wudunya. Kemudian mendahului imam dalam sholat jamaah, makmum yang sholatnya mendahului imam, ya, gerakannya mendahului gerakan imam seperti bangun dari sujud lebih dulu dari imam, maka sholatnya dikatakan batal. Tapi bila hal itu terjadi tanpa sengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan. Jadi karena dia tak sengaja, misalnya dia dengar ada orang bilang sami Allahu liman hamidah, padahal itu bukan suara imam. Oh rupanya imam di masjid lain, kedengeran sampai sampai sini. Ya, itu kan sering terjadi. Nah itu tidak kenapa, kalau itu faktornya kesalahan. Tapi kalau dia bangun dari sujudnya secara sengaja mendahului imam, maka otomatis sholatnya itu batal. Dan dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengatakan bahwa batasan batalnya sholat adalah bila mendahului imam sampai dua gerakan yang merupakan rukun. Dua gerakan yang merupakan rukun. Ada juga yang batalkan sholat misalnya berubah niat seorang. Jadi orang yang sedang sholat tiba-tiba dia merubah niatnya. Niatnya berubah itu maksudnya bukan tadinya dia niatnya lagi sholat tiba-tiba ingat yang lain. Ingat yang lain itu tidak merubah niat. Yang namanya merubah niat adalah orang lagi sholat kemudian dia ingin menghentikan sholatnya. Otomatis maka sholatnya pun batal. Ketika dia mengubah niatnya dari mau sholat menjadi tidak mau sholat. Meskipun dia belum melakukan hal-hal yang merusak sholat, tapi di dalam hatinya dia sudah bertekad untuk saya ingin membatalkan sholat ini. Maka otomatis ketika dia meniatkan begitu, sholatnya pun batal juga. Dan yang terakhir, mengucapkan salam secara sengaja. Salam itu membatalkan sholat, dan kalau dia ucapkan dengan sengaja, tentu dia sudah berhenti dari sholat itu. Nah, jawab kalian yang dimuliakan Allah, semua itu adalah hal-hal yang dikatakan membatalkan sholat. Lalu apa saja gerakan yang dianggap banyak oleh orang dianggap itu membatalkan sholat, tetapi ternyata Rasulullah mengerjakannya dan tidak batal sholatnya. Gerakan-gerakan itu seringkali juga bertentangan dengan apa yang banyak orang pahami selama ini tentang sholat khusyuk. Beberapa kalangan mengatakan bahwa sholat khusyuk itu adalah sholat yang tidak ingat apa-apa. Jadi dalam pandangannya itu semuanya hilang. Dia tidak melihat apa-apa, cuma hitam aja. Yang ada cuma sinar, menyala, lalu ada tulisan Allah. Nah, ini pandangan yang sebenarnya kurang tepat. Karena orang yang paling khusyuk sholatnya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah. Maka kita tidak bisa membuat definisi sholat khusyuk kecuali kita harus merujuk dan mengacu juga kepada Rasulullah SAW. Seperti apa beliau melakukan sholat? Nah, seperti itulah sebenarnya bentuk sholat khusyuk itu sendiri. Sholat khusyuk juga bukan tidak mendengar apa-apa atau tidak merasakan apa-apa. Ada sebuah hadis yang palsu, hanya bukan hadis sebenarnya, yang beredar di tengah masyarakat, entah lewat siapa saya nggak tahu yang menyebarkan. Katanya itu dulu ada Ali bin Abi Thalib atau salah seorang sahabat yang waktu perang itu kena panah dan sakit tentunya. Untuk mencabutnya di zaman itu katanya belum ada obat bius, sehingga nggak bisa disuntik kebal atau dibikin mati rasa. Maka untuk bisa mencabut anak